بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita teruskan pelajaran kita. Qala Syekh rahimahullahu taala, i'lam arsyadakallahu bi ta'ati anna al-hanifiyyah min mazhab Ibrahim. Kemarin telah kita ambil perkataan beliau ini. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya kita diciptakan adalah semata-mata untuk hanya beribadah kepadanya. Dan ketika kita telah mengetahui bahwasanya kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah semata, maka kemudian beliau memberikan satu prinsip pokok dalam permasalahan ini. Fa'lam anna al-ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at-tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at-tahara. Kembali pada perkataan beliau ini, dan kita telah mengetahui makna dari ibadah itu apa. Sering telah kita ulang-ulang bahwasanya al-ibadah ismun jami'an li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Kemudian tauhid itu apa? Karena pada perkataan beliau ini dijelaskan tentang hubungan antara ibadah dan tauhid. Tauhid dari kata wahada yuwahidu tauhidan, jadi menjadikan satu, mengesakan secara bahasa, secara bahasa. Namun secara syar'i maknanya ifradullahi bima yakhtassu bihi min ar-rububiyyah wal uluhiyyah wal asma was sifat. Jadi mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang merupakan kekhususan Allah dari sisi rububiyahnya atau sisi uluhiyahnya atau sisi asma dan sifatnya. Dari sini kita ketahui bahwasanya tauhid ada tiga macam. Tauhid rububiyah yang maknanya adalah seorang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menciptakan, menguasai dan mengatur segala raya ini. Atau dengan kata lain, bahwasanya tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada kekuasaan dan perbuatan-perbuatannya. Tidak ada yang menyekutui Allah Subhanahu wa taala pada kekuasaan dan perbuatan-perbuatan. Kemudian yang kedua tauhid al-uluhiyah, yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, tidak ada sekutu baginya dalam permasalahan ini. Dan yang ketiga tauhid al-asma wa sifat, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang satu, tidak berbilang, mempunyai sifat-sifat yang tidak ada penyerupaan terhadap makhluk. Dengan asma wa sifat, meyakini dialah zat satu-satunya yang mempunyai nama-nama yang maha sempurna. Demikian pula sifat-sifat yang tidak ada satupun dari makhluknya yang menyamainya. Baik. Ini ibadah dan tauhid telah kita ketahui. Lalu hubungan antara ibadah dan tauhid, bahwasanya ibadah tidak akan bisa sah tanpa tauhid, karena tauhid merupakan salah satu dari syarat diterimanya ibadah. Kalau seseorang hilang tauhidnya dalam ibadahnya, maka ibadah tersebut tidak akan bermanfaat. Kemudian di sana masih ada syarat yang lain, karena tapi tidak menjadi pembahasan kita pada kitab ini. Nah, tapi tetap harus ada sehingga ibadah seorang bisa diterima. Apa itu? Mutabah. Jadi dua syarat ini harus ada dalam setiap ibadah. Terutama tauhid, yaitu ikhlas hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua harus mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Baik. Kemudian beliau memberikan suatu gambaran untuk memperjelas. Karena anna salah la tusamma salatan illa ma tahara. Sebagaimana salat tidak disebut salat yang sah kecuali dengan tahara. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat kalian jika berhadas sampai berwudu. Nah, demikian kedudukan ibadah dan tauhid. Ibadah secara keseluruhan tidak akan diterima sampai dia mentauhidkannya. Fa idza dakhala asy-syirku fil ibadah aftadaha kal hadats idza dakhala fit tahara. Jika syirik masuk dalam suatu ibadah, maka kesyirikan tersebut akan merusaknya. Sebagaimana hadats ketika masuk dalam tahara. Kalau seorang telah bertaharah, telah bersuci, berwudu sampai selesai, kemudian berhadas, maka batal semua wudunya. Dia harus mengulang kembali dari awal. Demikian ibadah. Ketika dimasuki di dalamnya syirik, maka akan rusak pula. Dan derajat kerusakan sesuai dengan jenis syirik yang masuk kepadanya. Dan ini akan menjadi pembahasan kita kali ini. Baik, ikhwani fillah, kita mengetahui bahwasanya syirik dalam syariat ini terbagi menjadi dua, syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar ketika masuk dalam suatu ibadah, maka dia akan merusak semua ibadah orang tersebut, bahkan iman pun akan hilang. Ini syirik akbar. Jadi secara total dia merusak ibadah orang yang terjatuh di dalam. Dan jenis syirik inilah yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau ini. Yang insyaAllah akan diperjelas dalam perkataan beliau selanjutnya. Adapun syirik ashghar, jika dia masuk dalam satu ibadah, maka dia akan merusak ibadah yang dimasuki oleh syirik itu tadi. Sebagai contoh salat, jika salat dia terjangkiti syirik asghar, di tengah jalan ada orang yang datang, kemudian dia berubah niatnya, ingin agar disanjung, ingin agar dikatakan oh salatnya bagus sekali, akhirnya dia sia-sia salatnya, diperlama sujudnya. Ini terjatuh dalam syirik asghar, yaitu riya. Maka jika dia sampai selesai salat tersebut tidak berusaha untuk menghilangkan niatan-niatan tadi, maka salatnya tadi rusak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi amalan-amalan yang lain yang dia lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tetap tidak ikut dirusak oleh syirik asghar ini. Adapun syirik akbar, misalnya seorang yang sudah berhaji, sholat, puasa, kemudian satu kali dia menyembelih untuk kuburan. Dia menyembelih untuk kuburan, maka dia terjatuh dalam syirik akbar. Maka semua amalan tersebut hapus. Terhapus oleh satu perbuatan syirik tadi. Karena dia telah keluar dari keislaman dengan jatuhnya dia ke dalam syirik akbar. Sehingga butuh baginya untuk memulai dari awal, bersyahadat kembali. Ini perbedaan antara kedua syirik tersebut. Dan syirik yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah syirik akbar. Dan karena itulah beliau mengatakan dalam perkataan beliau selanjutnya, qala rahimahullahu taala, فَإِذَا أَرَدْتَ أَنَّ شِرْكَ إِذَا طَالَتُ الْعِبَادَةِ Maka jika engkau telah mengetahui bahwasannya syirik ketika mencampuri suatu ibadah, أَفْسَدَهَا, dia akan merusaknya. وَأَحْبَتَ amal, dan akan menghapuskan amal. وَصَارَ صَحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ, dan jadilah orang yang terjatuh dalam kesyirikan tersebut kekal dalam neraka. Arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik. Maka kau mengetahui pula bahwasanya perkara yang paling penting bagimu adalah untuk mengetahui perkara tersebut. Dari sini kita mengetahui bahwasanya kesyirikan yang dimaksudkan oleh Syekh di sini adalah syirik akbar. Dari mana? Karena beliau mengatakan bahwasanya orang yang terjatuh dalam kesyirikan akan kekal dalam neraka. Jadi pembicaraan kita adalah syirik akbar. Di sini beliau menyebutkan tentang tiga dampak utama dari kesyirikan ketika bercampur dalam suatu ibadah. Merusaknya, yang pertama, afsadaha, wa ahbatal amal, dan menghapus amalan-amalannya yang lain. Jadi merusak ibadah itu sendiri dan menghapuskan amalan-amalan yang lain. Kemudian yang ketiga, menjadikan orang yang melakukan kesyirikan tersebut kekal di dalam neraka selama belum bertobat. Maka dikarenakan dampak yang begitu besar ini pada keselamatan seorang hamba, maka tentunya perkara yang paling penting bagi kita adalah mengetahui kesyirikan itu bagaimana. Mengetahui apa hakikat kesyirikan itu. Nah, dalam risalah inilah Syekh rahimahullah ta'ala akan menjelaskan beberapa kaidah-kaidah yang berhubungan dengan kesyirikan tersebut dan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkanmu dari perangkap ini. Perangkap yang sangat mengerikan ini yaitu syirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentangnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik tersebut bagi orang-orang yang dia kehendaki. Ayat ini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Akan tetapi ikhwani fillah, yang dimaksud dalam ayat ini bukan berarti kemudian seorang yang terjatuh dalam syirikan tidak diampuni kalau dia bertobat, tidak. Karena di sana ada ayat yang lain yang harus kita dudukkan pula. Itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengampuni semua dosa-dosa. Jadi, umum mencakup syirik dan selain syirik. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Apa yang dimaksud bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuninya? Maka jawaban yang sahih untuk mendudukkan kedua ayat ini adalah bahwasanya ayat An-Nisa ini, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, adalah bagi mereka-mereka yang mati dalam keadaan belum bertobat. Paham? Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang mati dalam keadaan belum bertobat darinya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan akan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang dia inginkan. Karena memang ikhwan fillah, walaupun seorang mati dengan membawa banyak sekali dosa selain syirik, dia masih punya kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Walaupun dia belum bertobat. Karena luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi kesyirikan, ya, kalau dia mati belum bertobat darinya, maka tidak akan ada kemungkinan diampuni berdasarkan nas dari ayat ini. Jadi kita tidak bingung dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa. Karena yang dimaksud dengan ayat ini siapa? Mereka-mereka yang bertaubat. Paham? Jadi ayat innallaha yaghfiru dzunuba jami'a itu bagi orang-orang yang bertaubat, adapun innallaha la yaghfiru an yushraka bih itu bagi orang-orang yang mati dan belum bertobat. Nah, dan ini merupakan perkara yang sangat berbahaya, karena seorang hamba di hari-hari tersebut yang dibutuhkan adalah ampunan dari Allah Subhanahu Wataala, dan Allah Subhanahu Wataala sudah memutuskan bahwasanya dia tidak akan memberikan ampun bagi siapa saja yang terjatuh dalam kesyirikan. Karena ini itu penting seorang mengetahui syirik itu bagaimana, mengetahui perangkap syaitan yang terbesar ini, sehingga dia bisa terselamatkan darinya. Dan di antara bentuk seorang dalam mempelajari perangkap yang mengerikan ini adalah wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid dzakarallahu ta'ala fi kitabih, itu dengan mengetahui empat kaidah yang Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya dalam kitabnya, yaitu Al-Qur'an. Telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan perkara tersebut. Karena memang perkara ini adalah inti dari dakwah para rasul, menyuruh kepada tauhid dan berpaling dari kesyirikan. Sehingga kesyirikan itu bagaimana? Bentuk-bentuknya bagaimana? Telah Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Qur'annya. Sehingga insyaAllah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada kaidah yang pertama dari empat kaidah yang akan dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kita cuma sekian. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.